yang kedua atau bagian yang kedua ini membicarakan tentang al-usrah, ya. Al-usrah atau al-ailah, membicarakan tentang keluarga, ya. Anggota keluarga, ya, dan seterusnya. Taib, al-hiwarul awal, unzur wastami' wa'id. Ya, jadi hadzal hiwar yaduru baina Ali, ya, Ammar, kemudian taib, hadzal hiwar yaduru baina Ali wa Ammar. Jadi percakapan ini antara Ali dan Ammar. Ya, qala Ali assalamu alaikum. Ammar wa alaikumussalam. Ali, hadhihi suratu usrati. Ammar, masyaallah. Man hadza? Aliun, hadza walidi Adnan. Wa huwa muhandisun. Ammar, wa man hadhihi? Aliun, hadhihi walidati Sa'idatun. Wa hiya tabibatun. Ammar, wa man hadha? Aliun, hadha akhi Isa. Wa huwa talibun. Ammar, wa man hadhihi? Aliun, hadhihi ukhti Ablatu. Wa hiya muallimatun. Wa hadha jaddi. Wa hadhihi jaddati. Ammar, masyaallah. Maratan thaniya. Sekali lagi. Aliun, assalamu alaikum. Ammar, wa alaikumussalam. Aliun, hadhihi suratu usrati. Ammar, masyaallah. Man hadha? Aliun, hadha walidi Adnanu, wa huwa muhandisun. Ammar, wa man hadhihi? Aliun, hadhihi walidati Sa'idatu, wa hiya tabibatun. Ammar, wa man hadha? Aliun, hadha akhi Isa, wa huwa talib. Ammar, wa man hadhihi? Aliun, hadhihi ukhti Ablatu, wa hiya muallimatun. Wa hadha jaddi, wa hadhihi jaddati. Masya Allah. Ya. Taib. Jadi yang bercakap-cakap di sini antara Ali dan Ammar, ya, yang membicarakan tentang foto, ya, kemudian foto anggota keluarga, ya, foto anggota keluarga. Taib, kita lihat mufradatnya. Baca, baiklah. Baca al-hiwar. Assalamualaikum. Sendiri aja. Bisautin kabir. Naam, stop, ya. Hadhihi suratu usrati, ya. Hadhihi suratu usrati. Taib, apa makna hadhihi? Hadhihi adalah apa? Kemarin kita sudah bahas apa namanya? Hadhihi apa? Ismul Ismul apa? Ismul isyarati menunjukkan apa? Lil qaribi. Taib, untuk apa ini? Lil muannasi. Ya, untuk muannas, ya. Taib, hadhihi, jadi kemarin kita katakan bahwa hadhihi ini adalah berlaku umum, ya, bisa untuk akil itu manusia, ya, bisa juga ligairi akil, ya, ligairi akil, gair akil itu benda mati, ya, dan hewan, ya, itu namanya ligair akil. Ini hadhihi dua-duanya bisa, ya, yang penting dia muannas, ya. Baik, lanjut hadhihi apa tadi? Naam. Sekarang suratun. Mana suratun? Apa kemarin? Surah? Ya, surah bisa foto, bisa apa? Bisa foto, bisa gambar. Ya. Baik, kemudian baca hadhi suratu usrati, ya. Apa artinya usrati? Ya, ya. Jadi ada keluarga, ada ya, yaul mutakallim. Jadi dari kata usratun, ya. Kemudian masuk apa? Yaul mutakallim. Jadi usrati. Baik, lanjut. Nah, man, man hadza ya. Man artinya apa? Man ini buat si siapa? Ya. Baik, kemudian hadza, hadza sudah ya. Hadza ismul isyara lil qarib ya, lil muzakkar. Ya. Baik, lanjut. Hadza walidi Adnan ya. Walidi dari kata walidun. Ya, kemudian tambah apa ya? Yaul mutakallim. Jadi walidi. Ya, ma mana walidun? Ya. Walidun itu apa artinya? A abun. Ya, sinonimnya abun, ya. Sinonimnya abun. Jadi a abi. Baik, lanjut. Waman hadhihi, ya. Jadi man boleh masuk ke mana aja. Ya, boleh man hadza, boleh man hadhihi. Ya, jadi kalau yang kita tanya itu muzakkar, kita katakan man hadza. Kalau yang kita tanyakan itu perempuan atau muannas, maka kita katakan man hadhihi. Ya. Baik, wa huwa muhandisun, ya. Ma mana muhandisun? Dia seorang arsitek, ya, atau dia seorang insinyur, ya. Baik, lanjut. Naam, man wa man hadhihi, ya. Jadi man bisa masuk ke mana aja, bisa hadza, bisa hadhihi. Ya. Jadi kalau misalnya laki-laki, maka kita tanya laki-laki, kita katakan man hadza. Kalau perempuan, man hadhihi. Lanjut. Baik. Hadhihi walidati. Kenapa di sini hadhihi? Kenapa hadhihi? Nah, karena apa? Karena walidati. Ya, walidati. Apa artinya walidati? Ya. Ummi. Ya, jadi walidati dari kata walidatun. Walidatun ini muannas kan? Kalau ini kan tadi muzakkar nih. Ya, walidun muzakkar. Bapak, kalau ini muannas ya. Kemudian kita tambahkan yaul mutakallim ya. Maka jadilah walidati. Ya, jadi asalnya walidatun kemudian ditambah ya mutakallim kepemilikan ya. Ku gitu, punyaku gitu, maka walidati. Ya. Baik, lanjut. Naam wahia tabibatun. Ma mana tabibah? Naam, sudah kemarin ya, dokter perempuan. Naam, lanjut. Naam, lanjut. Hadza. Naam, hadza akhi Isa. Ma mana hadza akhi? Ini adalah saudara lakiku. Isa namanya? Isa. Taib, lanjut. Wahua? Talibun, ya. Udah. Ya. Naam, lanjut. Waman hadihi? Taib, terus. Naam, hadihi ukhti ablah. Apa artinya hadihi ukhti? Naam, ini adalah saudariku. Ablah tuh namanya ablah. Ya, kemudian? Wahia muallimatun, ya. Muallimatun muradifnya atau sinonimnya apa? Mudarrisatun. Ya, kemarin kita sudah belajar ya bahwa muallimatun ini dan muallimatun dan mudarrisatun ini namanya apa? Ismul fa'il. Ya. Muallimatun dan mudarrisatun namanya ismul fa'il, pelakunya, ya. Ini berasal dari kata kerja, ya. Berasal dari kata kerja. Berasal dari kata allama yu'allimu, ya, kemudian masdarnya ta'liman, kemudian alim, ya, kemudian isim apa namanya, isim fa'ilnya mu'allimun, muzakkar ini, ya, mu'allimun. Kalau mu'annas tinggal ditambah ta' marbuta seperti ini, ya. Sama dengan mudarrisatun, dia juga ismul fa'il, ya. Dari apa ismul fa'il dari kata kerja, darrasa. Kemudian yudarrisu fi'il mudhari'. Kemudian isim masdarnya tadrisan. Mudarrisun isim fa'il, mudzakkar. Kalau mu'annas tinggal tambah ta' marbuta. Mudarrisun. Oh iya, ada yang lupa. Darris, ya, darris apa namanya, fi'il amr. Ya, mengajarlah. Ya, taib. Lanjut. Naam. Wahadha jaddi. Jaddi artinya apa? Ya, kak. Jaddi itu kakek, ya. Taib. Dari kata apa? Ja. Naam, jaddun. Kemudian tambah ya. Ya ul mutakallim, ya. Maka jadilah jaddi. Ya. Baik, terus. Baik. Ini sudah, ini hapus saja ya. Ja. Dari kata apa? Jaddatun. Kemudian tambah ya ul mutakallim. Ya. Jaddati artinya ya. Taib. Perhatikan di sini. Ya, coba baca yang pertama. Jaddatun. Yang kedua. Juddatu. Yang ketiga. Jiddatu. Ini apa artinya? Yang pertama tadi, Sudah kan? Hah? Ini artinya nenek. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua dalam bahasa Arab, ya, juddatu ini atau juddatun ini bisa bermakna, ya, toriqun, ya, apa artinya toriq? Jalan. Bisa bermakna syati'il bahri. Ya. Bisa bermakna syati'il bahri. Kemudian bisa bermakna apa? Ntar saya lihat dulu, takut salah. Tapi bisa bermakna apa? Al-khuttatu fi zahril himar yukhalifu launahu. Ya, bisa bermakna al-khuttatu fi zar fi zahril himar di bawah ya, yukhalifu launahu. Ya, al-khuttatu fi zahril himari yukhalifu launahu. Ya, jadi at-tariqun tadi apa? Jalan. Syati'il syati'ul bahri. Apa artinya syati'ul bahri? Al-bahar apa? Laut. Syati. Kita biasanya kalau mau rekreasi ke syati'il bahri. Tepi pantai atau pinggir pantai. Ini syati' ini pinggir atau tepi. Ya, al-bahar laut. Jadi tepi pantai. Ya. Taib. Al-khuttatu fi zahril himari yukhalifu launahu. Ya. Al-khuttatu fi zahril himar. Ada garis di punggung himar yang berbeda warna keseluruhannya. Jadi kalau misalnya warna himar itu coklat misalnya, ya, ya, kemudian ada warna tersendiri di situ berbeda dengan yang lainnya, ya, putih atau apalah gitu, ya, atau abu-abu, ya, itu al-khuttatu fi zahril himar, itu namanya asalnya kata juddah, ya, juddatun atau juddatu, ya, kemudian jiddatu, ya, jiddatu atau jiddatun, di antara maknanya adalah di antara maknanya adalah wajhul ardi. Ya, wajhul ardi. Apa itu wajhul ardi? Wajah, ya, wajh al-ardu. Bumi, ya. Jadi wajah ardi, wajhul ardi. Muka bumi. Ya. Muka bumi, ya. Itu bisa bermakna jiddatun atau jiddatu. Perhatikan, ya. Di antara tiga ini, mana yang dipakai untuk nama kota di Saudi? Ya, dekat Mekah yang jaraknya sekitar 1 jam dari Mekah itu. Yang mana di sini? Para ahli sejarah dan para ahli lugah itu mengatakan bahwa ini tiga-tiganya bisa dipakai untuk Jeddah. Ya, untuk kota itu. Bisa Jaddatu, bisa Juddatu, bisa Jiddatu. Akan tetapi yang paling sahih yang dua ini. Ya, Juddatu atau Jiddatu. Ya, kalau yang ini para ahli lugah mengatakan ini enggak jelas asal-usulnya. Orang mengatakan Jaddatun itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang mengatakan Jaddatun itu awalnya adalah orang Mesir gitu kan, seperti itu. Ya, tapi maknanya Jaddatun itu ya nenek gitu kan. Nah, yang dua ini yang paling sahih untuk nama kota di Jeddah, untuk nama Jeddah ya. Boleh kita bilang Juddatu, boleh Jiddatu. Ya, tapi secara bahasa maknanya ini Juddatu bisa bermakna torik, ya. kemudian bisa bermakna syatiul bahri, kemudian bisa bermakna yang ini nih ya, al-khutta fi dhahril himar yukhalifu launahu ya. Kemudian kalau kata jiddatu itu bisa bermakna wajhul ardi ya, wajhul ardi itu permukaan bumi ya. Wallahu a'lam bishawab, itu diantara maknanya. Ya. Taib. Taib. Lanjut. Nah, lanjut. Sudah selesai. Nah, masya Allah ya. Jadi tidak ada yang susah di sini, insya Allah ya. Mufradatnya semua ketahuan. Al-an nakra maratan thania. Ikra'i al-hiwar al-awwal thumma tarjimi. Ya, jadi baca kemudian diterjemahkan langsung. Naam. Tafaddali. Dari assalamualaikum. Terjemahkan, naam. Naam, tarjimi. Naam. Masya Allah, apa artinya Masya Allah? Ya, kapan kita ucapkan Masya Allah? Nah, ketika sahih ya, ketika takjub ya. Jadi kalau kita takjub itu harus bilang Masya Allah. Karena kalau tidak bilang Masya Allah berbahaya. Kenapa kalau tidak bilang Masya Allah? Naam, bisa menimbulkan penyakit ain. Walaupun tidak ada rasa iri, tidak ada rasa hasad. Ya, bahkan walaupun orang yang kita cintai atau walaupun sesuatu yang kita cintai, kalau kita tidak mengucapkan Masya Allah, itu bisa mengenakan apa? Bisa mengenakan ain. Ya, jadi hati-hati. Makanya kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, maka harus mengucapkan apa? Masya Allah. Ya. Ada contoh kasus di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kejadian ini antara Amir dan Sahal. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika Amir melihat berlalu di dekat Sahal radhiyallahu taala anhuma. Ya. Pada saat itu Sahal lagi mandi. Kemudian Amir berlalu. Kemudian Amir melihat badannya, sempat melihat badannya Amir yang Masya Allah bagus dan sangat putih. Ya. Kemudian Amir mengatakan, ya, ya Allah, wallahi ini bagus banget ya, putih banget. Saya enggak pernah melihat putih sekulit kulit seputih ini ya, bahasa bebasnya seperti itu. Kemudian tidak lama seperti itu dan Amir radhiyallahu taala anhu itu tidak mengucapkan Masya Allah. Ya. Maka yang terjadi tiba-tiba Sahal radhiyallahu taala anhu langsung demam kemudian langsung pingsan. Ya. Kemudian diadukanlah permasalahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang lain, "Man tattahimun? Siapa yang kalian curigai?" Ya, Rasulullah tahu kalau ini penyakit ain. Siapa yang kalian curigai ya yang mengenakan ain terhadap Sahal ini? Ya, maka para sahabat ya radhiyallahu taala anhum ajmain spontan berkata, "Amir ya Rasulullah, ya, kami curiga terhadap Amir karena mereka dengar Amir tadi sempat menegur dan tidak mengucapkan Masya Allah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, apakah kalian mau membunuh saudara kalian? Ya, kenapa tidak mengucapkan Tabarakallah, kata Rasulullah. Kenapa tidak mengucapkan Tabarakallah, Masya Allah. Ya, seperti itu ya. Tabarakallah, Allah itu maha berkah, keberkahan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita harus mengucapkan apa? Masya Allah atau Tabarakallah. Ya, hati-hati. Jadi ketika kita takjub kepada seseorang, kita takjub kepada kegantengannya, kecantikannya, kita takjub kepada kepintarannya, ya, kita takjub kepada kekayaannya, kita takjub kepada barangnya dan segala macamnya, ucapkan Masya Allah atau ucapkan Tabarakallah. Karena kalau tidak mengucapkan seperti itu maka berbahaya, bisa mengenakan ain, ya. Ya, manusia bisa sakit, ya, barang bisa rusak, ya, dan binasa dan seterusnya. Ya, intinya itu berbahaya. Ya, itu berbahaya. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil faedah ya. Kenapa kita para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dibutuhkan, kenapa kita tidak sebaiknya ya? Sebaiknya jangan memposting foto diri ya atau kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan atau keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan orang iri terhadap kita ketika melihat foto-foto tersebut. Ya, di media sosial misalnya, kita punya teman misalnya di, taruhlah di Facebook misalnya, kita punya teman 5.000. Ya, kita punya pertemanan 5.000 gitu kan. Atau karena sudah full pertemanan akhirnya diikuti oleh beberapa ribu orang lagi misalnya, ya, dan seterusnya. Kemudian kita posting foto kita, ya, foto muka kita yang ganteng, yang cantik gitu kan, bayi kita apalah segala macamnya, saat kita kuliner dan semacamnya. Orang melihat gitu, ya. Walaupun misalnya orang melihat tidak apa namanya, dia tidak irilah melihatnya, ya, tidak hasad melihat, ya. Akan tetapi dia cuma mengatakan misalnya, bagus banget, lucu banget, enak banget gitu. Tanpa dia mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, maka hati-hati. Makanya banyak orang tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal, ya, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Bayi yang tadinya sehat walafiat, habis diposting fotonya tiba-tiba nangis, tidak bisa diem, demam apalah dan segala macamnya. Bahkan saya pernah baca di media sosial, ada bayi yang sering difoto gitu, di-upload, diposting fotonya, tiba-tiba enggak lama setelah itu sakit-sakitan, enggak jelas pengaruhnya, dibawa ke rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, dan ujung-ujungnya meninggal dunia. Ya, seperti itu. Waliyahatubillah. Ya. Jadi ini, ya, jadi makanya enggak boleh, ya. Jadi kalau misalnya tidak diperlukan, tidak usah lah. Itu kan seperti itu. Karena itu berbahaya. Apalagi, kalau di antara 5.000 teman kita itu, ya, ada yang hasad atau ada yang iri, wah, ini lebih cepat lagi. Ya, ini lebih cepat lagi mencelakai kita seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana syai'un," andai ada sesuatu, ya, yang bisa mendahului takdir, kata Rasulullah sallam, "La sabaqathul ain," maka ain yang akan mendahului takdir tersebut. Ya, kata Rasulullah, "Al ainu haqqun." Ain itu hak adanya, benar adanya, kata Rasulullah sallam. "Law kana syai'un sabahul qadar," kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka "la sabaqathul ain," maka ain lah yang bisa mendahuluinya. Maka kita harus mengucapkan apa? Masya Allah, Tabarakallah. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi, makanya kalau antum pelajari, antum baca sejarah, itu di orang-orang salaf, sebagian salaf terdahulu, ya, ketika mereka punya anak laki-laki yang ganteng gitu kan, misalnya yang putih, yang lucu, Masya Allah, segala macamnya, anak laki-laki terkadang yang masih kecil-kecil itu, terkadang sama mereka itu dipakaikan cadar, ya, dipakaikan cadar, ditutup mukanya, agar supaya orang tidak melihat gitu kan. Kemudian setelah orang melihat, mungkin dia tidak mengucapkan Masya Allah dan Tabarakallah, atau mungkin dia ada rasa iri dan hasad, akhirnya membahayakan anaknya. Ya, itu bedanya kita dengan kaum salaf. Ya, bedanya kita dengan kaum salaf. Kalau kaum salaf itu mereka menyembunyikan anaknya yang lucu-lucu, sementara kita, kalau kita pamerkan anak kita yang lucu-lucu. Ya. Makanya kalau misalnya satu pelajaran juga, itu di Arab sana, terutama di Saudi, itu kalau antum ke sana, antum akan lihat bahwa rumah-rumah di sana itu, kalau kita lihat dari luar, itu modelnya kayak kotak aja. Ya, jadi kayak lewat itu nggak pernah ada takjub, kita nggak takjub melihatnya. Ah, cuma kotak kok gitu kan, seperti itu. Ya, kita nggak iri, nggak takjub gitu. Karena apa ya, cuma kotak-kotak gitu aja. Ya, tapi coba masuk ke dalamnya. Ya, banyak rumah di Saudi, di luarnya jelek, tapi di dalamnya itu bak istana, seperti istana. Ya, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena salah satu diantaranya untuk menghindari penyakit ain. Ya, supaya menghindari penyakit ain. Satu lagi contohnya, ketika kita ke Timur Tengah, terutama di Arab Saudi sana, ya, itu kalau kita lihat mobil, itu di belakang mobil mereka itu dipasang stiker gede-gede, Masya Allah. Ya, sekalipun ini bukan pembenaran. Ya, mereka diantara maksudnya mereka, agar supaya orang yang di belakangnya, ketika mereka melihat mobilnya yang bagus itu gitu kan, maka yang pertama kali terbaca itu adalah Masya Allah gitu kan, seperti itu. Jadi mengingatkan mereka untuk mengatakan Masya Allah terhadap mobil tersebut. Ya, dan antum bisa lihat mobil-mobil di Timur Tengah itu, terutama di Saudi, ya, itu mereka tidak tidak merawat mobil, ya. Bahkan mobil itu di sana jarang yang tidak penyok, minimal baret, ya, dan yang banyak penyok-penyok. Ya. Bahkan kalau antum pernah lihat di YouTube, itu ada seorang warga negara Saudi, ya, itu sampai mengangkut rumput untuk makanan kambingnya pakai Range Rover, ya. Jadi kambingnya pada naik di mobil mewah tersebut, ya, kalau nggak salah, akhirnya dari pihak Range Rover malah protes gitu, seperti itu, ya, karena mereka nggak ini, takut kalau ada ain, jadi mereka nggak seperti kita. Kalau kayak kita, segala sesuatunya dipamerin, kalau mereka segala sesuatunya itu kalau bisa disembunyikan, ya. Nah ini jadi kita katakan Masya Allah ya. Satu contoh lagi ya para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai, ini saya ingatkan aja buat diri saya dan antum semua ya, mumpung lagi ada momennya gitu kan, karena ini banyak kejadian di antara kita ya, banyak yang bertanya-tanya anak saya kenapa ya, kata dokter tidak ada apa namanya secara medis tidak ada masalah gitu kan ya, tidak ada masalah, dilakukan semua pemeriksaan, dilakukan semua pengobatan, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata apa? Ternyata itu adalah penyakit ain ya. Saya punya contoh, saya dulu punya teman orang Arab ya, datang ke Indonesia bawa anaknya, Masya Allah anaknya lucu banget, laki-laki gemesin nih, Masya Allah lucu banget ya. Kemudian saat itu apa namanya, kadarullah saya lupa mengucapkan Masya Allah ya. Kemudian saya bilang sama ayahnya gitu kan, abinya ya, apa, saya cubitin pipinya, saya bilang ya Allah nih anak kok lucu banget gitu loh ya. Bapaknya langsung marah ke saya ya, ya akhi ya, kul Masya Allah ya akhi, kul Masya Allah ya akhi, kul tabarakallah. Ya akhirnya saya bilang Masya Allah tabarakallah gitu, seperti itu ya. Ya jadi di sini kita bisa lihat ya di apa namanya di Al-Hiwar Al-Awwal ini ya. Ini ketika Ali mengatakan hadhihi suratu usrati, maka Ammar mengatakan Masya Allah ya. Jadi jawabannya adalah Masya Allah gitu kan, seperti itu, atau tabarakallah ya. Taib. Kemudian apa namanya lanjut. Ah lanjut. Ini ayahku namanya Naam. Dia seorang. Kalau ada isim yang tidak ada apa, tidak pakai alif dan lam, ya nakira, maka kita terjemahkan, misalnya muhandisun seorang arsitek, ya karena dia tidak definitif, ya tidak tertentu, ya Naam. Nah. Dan dia seorang dokter. Paman Hada dan siapa ini? Hada Abu Musa Wawatolibu. Dan ini saudara laki-laki Isa. Namanya Isa. Dan dia seorang pelajar. Nah. Atau mahasiswa. Atau mahasiswa. Paman Hadi dan siapa ini? Hadi Ufi Abdullah Wahyu Alimu. Ini saudariku namanya Abdullah. Dan dia seorang guru. Seorang guru, seorang pengajar, atau seorang dosen. Itu bisa perempuan tapi. Nah. Dan ini Masya Allah. Ya, ya. Di sini dia mengatakan lagi, Masya Allah. Ya, seperti itu. Taib. Intahayna minal hiwar al-awwal. Ya, dan insya Allah ini mufradatnya. Atau vokabularinya ini insya Allah masih sederhana ya. Taib intahayna minal hiwar al-awwal ya. Al-an nantakil ila al-mufradat ya. Al-an nantakil ila al-mufradat. Al-mufradat al-ardu. Naam ikra'i wa tarjimi. Naam tafadali. Al-mufradat. La al-mufradat tarjimi awalan. Al-mufradat, naam. Maman al-mufradat? Kosakata. Naam, jama' ya. Kosakata, kosa kata. Naam, terus. Al-ardu. Baik, maman al-ardu? Uraian atau paparan? Naam, istamir. Unzur, wastami' wa'id. Naam, maman unzur? Datlah. Wastami' wa'id. Dan ulanglah. Baik, ikra'i al-mufradat, naam. Suratun. Ya, kalau tidak ada alif lamnya ya, maka bertanwin ya. Kalau pakai alif lam maka tidak bertanwin. Suratun, atau kalau pakai alif lam as-suratu. Naam, fadhali. Naam, ikra tarjamah. Ma tarjamah. Ma mana surah? Sebuah. Sebuah kota atau Naam. Naam. Seorang kakek. Ya. Naam. Mu'allimatun. Beda artinya mu'allamatun dengan mu'allimatun. Ya. Kalau muallimatun itu isim fa'il, artinya yang mengajar atau orang yang mengajar atau wanita yang mengajar. Tapi kalau muallamatun itu artinya apa? Wanita yang diajar atau yang diajar, itu beda ya. Satu isim fa'il, satu isim maf'ul, ya. Beda artinya. Muallimatun ya, ini namanya ismul apa? Ismul fa'il atau apa? Pelaku, ya. Artinya apa? Pengajar. Perempuan, ya. Kalau mu'allamatun namanya apa? Ismul maf'uli, ismul maf'ul. Artinya apa? Yang diajar. Ya, atau ya bisa juga ya siswi, ya siswi atau maha siswi atau bisa juga apa namanya pelajar ya seperti itu, ya atau pelajar, ya atau pelajar. Nah, beda ya. Jadi beda muallimatun dengan muallamatun. Ya muallimatun ismul maf'ul. Kalau muallamatun ismu muallimatun ismul fa'il, pelakunya yang mengajar. Kalau muallamatun ismul maf'ul, ya artinya yang diajar, ya. Taib, lanjut. Atau seorang mahasiswa atau seorang pelajar. Enam. Ya, seorang walidatun, seorang ibu, walidun seorang ayah, ya. Taib, alan tadrib. Naam. Ikra'i. Naam. Ma mana sil? Ya, hubungkan bainal kalimati antara al kalimah kata was surati dan al-munasibati yang sesuai atau yang cocok bisa, ya. Jadi sil bainal kalimati was suratil munasibati, ya, hubungkan antara kata dan gambar yang sesuai, ya. Para pemirsa di rumah bisa nanti dihubungkan, digabungkan, ya, disambungkan dengan pensil, ya. Jangan dengan pulpen, ya. Jadi dengan pensil biar bisa dihapus, ya. Jadi hubungkan antara gambar dan kata yang cocok, ya. Taib, di sini gambar nenek, berarti apa? Jaddatun. Gambar kakek? Jaddun. Taib. Yang kedua, gambar ayah. Gambar ayah. Walidun. Naam, gambar sekeluarga? Taib. Selanjutnya, gambar seorang dosen perempuan? Walidun. Naam, gambar? Gambar. Taib. Yang terakhir, ya, gambar ibu. Ya, gambar pelajar. Naam, talib, ya. Taib, intahaina minal mufradat wa min tadrib, ya. Taib, insyaAllah nastamir gadan. Kita akan lanjutkan besok insyaAllah. Kita akan masuk ke al-hiwar as-sani, insyaAllah. Taib, kita cukup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi.